السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kepada jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar di Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas semua nikmat yang tidak akan dapat kita hitung. Dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi SAW, nikmat sehat, nikmat afiah, dan nikmat yang lain yang sangat banyak yang wajib kita syukuri. Ikhwan fil din, azakumullah. Sebelum kita membahas kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya ingin menyampaikan dalam mukaddimah ini tentang kehidupan dan cobaan yang akan menimpa manusia. Karena masalah ini masalah yang penting. Manusia hidup ini pasti dapat ujian, pasti dapat cobaan. Dan manusia semuanya pasti akan mati. Itu harus kita ingat itu. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya di ayat 35, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan. "Fitnatan ay ibtilaan wa imtihanan," sebagai cobaan dan ujian. "Wa ilaina turja'un," dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Allah menyebutkan dalam ayat ini dalam surah Al-Anbiya ayat 35 bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Semua kita pasti akan mati. Siapa aja? Anak kecil, dewasa, laki, perempuan, pejabat, rakyat, penguasa, orang biasa, semuanya pasti akan mati. Kaya atau miskin pasti akan mati. Itu harus kita ingat itu. Oh, kita semua pasti akan mati. Kemudian Allah sebutkan lagi, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," dan kami akan uji kalian dengan kejelekan. Artinya dengan kesulitan, kefakiran, kemiskinan, penyakit, wabah, dan yang lainnya. Bisyar, sebagai cobaan. Wal khair, dan kebaikan, kekayaan, kesehatan, kenikmatan, kesenangan dan yang lainnya, itu semua adalah fitnah. Allah menyebutkan dengan kalimat fitnah ay ibtilaan wa imtihanan, sebagai cobaan dan ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Antum perhatikan di sini bahwa Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Itu harus kita ingat itu. Apakah diawali dengan sakit atau tidak, pasti akan mati. Apakah dia masih kecil atau dewasa, pasti akan mati. Bahwa kita pasti akan mati. Cuma dalam hidup ini tetap ada ujian. Nah, ujian ini harus kita perhatikan. Bahwa ujian dan cobaan Allah berikan kepada manusia untuk menguji iman mereka. Ini ujian. Sebab gak mungkin orang mengatakan beriman tanpa ujian, gak mungkin. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut di ayat 2 dan 3, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamunallahu alladhina sadaku wala ya'lamul kadibin. Apakah manusia menyangka bahwa mereka tidak akan di, apakah mereka menyangka bahwa mereka dibiarkan mengatakan beriman sedangkan mereka belum diuji oleh Allah? Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Tentang apanya? Tentang imannya. Kalau orang beriman, dia tidak akan takut dengan cobaan dan ujian. Adanya penyakit, adanya wabah, ada yang lain. Biasa orang beriman. Bukan takut, sekarang ketakutannya yang luar biasa. Dan yang aneh lagi ketakutannya apa? Ke masjid. Ke pasar enggak takut, ke tempat kerja enggak takut, ngobrol rame-rame enggak takut. Tapi kalau ke masjid takut. Ini permasalahan iman ini. Iman. Sampai ada yang enggak sholat berjamaah, masjid ditutup. Kalau ke masjid pakai masker, kalau keluar enggak pakai masker. Ketakutan luar biasa. Sampai jarak saf sholat harus setengah meter. Siapa yang ngajarkan begitu? Siapa yang ngajarkan? Rasulullah SAW menyuruh untuk merapatkan saf. Rasulullah memerintahkan untuk membuka muka kita ketika kita sholat, gak boleh tutup muka. Rasulullah yang suruh. Kita ikut Rasulullah atau ikut ulama, ikut protokol kesehatan. Awal protokol kesehatan, akhirnya protokol kesesatan nantinya. Atau hati-hati, ini agama, ini ujian. Kita ngadepin ujian biasa sebagaimana anak kita juga ujian. Anak kita apa kita jauhkan? Dididik anak itu. Anak ujian. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Rasul menyebutkan tetap dididik anak ini. Tetap waktunya sholat, sholat gak itu ibunya? Wajib sholat. Meskipun anak sebagai ujian. Begitu juga tentang wabah. Meskipun ada wabah, tetap wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Tetap. Wajibnya rapat, tetap rapat. Yang suruh rapat sholat itu siapa? Rasulullah SAW. Disuruh untuk membuka muka kita ketika sholat, yang suruh siapa? Rasulullah SAW. Kita ikut siapa ini? Ini ujian ini, agama kita. Kita ikut Rasulullah atau ikut siapa? Di sini yang kita ikut bagaimana kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Pembahasan kita bab-bab sebelumnya tentang bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Mencintai dengan apa? Dengan kita ittiba kepada beliau, ikuti perintahnya, menjauhkan larangannya. Bukan takut ke masjid, ke pasar berani, ke kantor berani, ke masjid takut. Jadi ini masalah ujian keimanan kita. Allah uji sebentar, gak lama. Makanya kita dengan ujian ini disuruh kita untuk sabar. Sabar bukan berarti diam, sabar melakukan kata-kata Allah, tetap jalan. Sabar dengan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Sabar juga dalam menghadapi takdir yang buruk. Karena di akhir ayat itu Allah sebutkan wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Artinya kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau kita akan kembali kepada Allah, perlu persiapan atau tidak? Perlu persiapan, wajib, dengan melakukan amal-amal soleh. Berlomba kita melakukan amal soleh, bukan dengan wabah kita diam, bukan dengan wabah kita gak ada kegiatan apa-apa. Tetap jalan melakukan ibadah kepada Allah. Dan Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan mengenakan kepada kita kecuali yang Allah takdirkan. Itu orang beriman. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Allah pelindung kita, Allah penolong kita. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman tawakal. Jadi yang dipertanyakan sekarang ini, di mana iman kita, di mana tauhid kita, di mana ilmu kita, di mana amal kita, di mana rasa takut kita kepada Allah? Bukan takut kepada wabah, bukan takut kepada corona, takut kita kepada Allah. Kenapa sampai kita korbankan agama karena ada wabah ini? Jangan korbankan agama, jalan terus untuk beribadah kepada Allah. Jangan takut. Kalau seandainya ditakdirkan Allah orang itu terkena kemudian meninggal, ajal, sudah ajal. Ada corona, enggak ada corona, tetap orang mati atau tidak? Mati. Sebelum corona juga ribuan orang, puluhan ribu orang mati setiap hari. Jangan ditakuti. Dan jangan menakut-nakuti orang lain. Ini karena berita yang ada, antum takutnya luar biasa. Sehingga apa? Merusak iman. Kalau beriman, ditakut-takuti, bagaimana? Tambah berani. Seperti Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata orang-orang munafik, sesungguhnya orang ini kumpul untuk menyerang kalian para sahabat. Fakhshawhum, takut kepada mereka. Fazadahum imana, tambah imannya. Ditakut-takuti orang beriman, bukan tambah takut, tambah imannya. Dan mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung kita, Allah sebagai penolong kita. Itu orang beriman. Dan Allah sebutkan orang yang suka nakut-nakuti. Allah sebutkan apa? Di lanjutan ayat itu, innama dzalikumusyaitanu yukhawifu auliyaa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah setan yang suka nakut-nakuti kalian. Setan, kata Allah. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian orang beriman. Disuruh kita takut kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ini ujian keimanan kita ini. Tambah enggak rasa takut kita kepada Allah? Tambah enggak tawakal kepada Allah? Tambah enggak kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah? Bukan tambah takut. Jadi kan sekarang tambah takut kita. Ditakut-takuti dengan media yang ada, takut kita. Orang beriman enggak begitu. Hadapi biasa ujian, tetap ujian. Bagaimana kita bermuamalah dengan ujian yang ada ini? Supaya apa? Kita tetap bersyukur kepada Allah dan tetap sabar atas ujian ini. Sabar. Karena Nabi menyebutkan dua, SAW. Nabi menyebutkan dua, syukur dan sabar. Dalam hadis Suhaib radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra'u syakara fa kana khairan lah, wa in asabatu dharra'u sabara fa kana khairan lah." Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Sesam, sungguh mengherankan urusannya orang mukmin. Semuanya baik. Kalau ditimpa kesenangan, artinya mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia." Saya ulangi lagi, bahwa sangat mengherankan urusan orang mukmin, semuanya baik, dan itu tidak dapati melainkan hanya orang beriman aja. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan cobaan, ujian, musibah, penyakit atau yang lainnya, dia bersabar dan itu baik buat dia. Nabi menyebutkan syukur dan sabar. Antara ujian dengan kesenangan, ya lebih banyak kesenangan. Kenikmatan dari mulai kita lahir sampai sekarang enggak bisa dihitung nikmat itu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu enggak akan bisa menghitung nikmat Allah. Kalau cobaan, ujian sebentar. Kita disuruh sabar, tapi sabar bukan diam, sabar melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu harus kita ingat, ini cobaan, ujian, harus sabar. Dan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Kalau di antara kita yang meninggal dunia, ada yang kena penyakit, itu sudah takdir Allah. Dan itu yang terbaik buat kita. Karena apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat orang beriman. Harus husnuzon kepada Allah, jangan suudzon. Husnuzon, karena apa? karena ini semuanya baik buat kita, agar kita kembali kepada Allah. Semua cobaan ujian agar manusia merenung, agar mereka kembali kepada Allah, mengingat dosa-dosa mereka yang banyak yang mereka lakukan. Karena semua yang terjadi ini dengan sebab dosa dan tangan-tangan manusia. Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Dosa, semuanya dosa ini. Makanya kita wajib bertobat kepada Allah, wajib kembali kepada Allah. Kalau wajib kembali kepada Allah, wajib tobat, tetap melaksanakan perintah Allah. Sholat yang lima waktu berjalan, tetap jalan di masjid sholatnya, rapat sabnya, tetap laksanakan. Semua jalankan kewajiban itu. Jangan dibayang-bangi dengan ketakutan. Takut kita hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Ini orang beriman. Kita harus jaga iman kita. Tetap ada musibah, enggak ada musibah, tetap iman kita bertambah. Bukan tambah turun, tambah jauh. Sekarang tambah jauh, enggak ke masjid. Akhirnya tambah kurang pahalanya, tambah kurang amalnya, tambah takut. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya sakit jiwa. Na'udzubillah. Mungkin orang beriman enggak begitu, tambah berani. Karena apa? Di antara akhlak yang mulia yaitu sifat syaja'ah. Di antara akhlak yang mulia sabar. Berani. Itu akhlak yang mulia, bukan penakut. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Harus berani dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Jadi kalau seandainya takdir Allah mati, mati pasti semua. Pasti. Makanya di ayat surah Al-Anbiya tadi, ayat 35, yang pertama kematian pasti. Bukan hanya kita, hatta nabi-nabi. Maka Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati, dan mereka pun pasti akan mati. Makanya Allah menyebutkan juga dalam surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran Allah menyebutkan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'un wa sayazillahu syakirin. Tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul, apakah kalau Muhammad itu mati atau terbunuh kan berpaling dari agamanya. Barang siapa yang berpaling dari agamanya atau murtad dari agamanya, enggak akan membahayakan Allah sedikit pun juga. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kaget para sahabat. Ini orang yang paling dicintai dari semua manusia yang ada, dari istrinya, anaknya, orang tua, semua manusia kaget para sahabat. Cinta kepada Rasulullah luar biasa. Abu Bakar biasa menghadapi kenyataan ini. Umar kaget sampai mengancam orang mengatakan Rasulullah mati, saya akan bunuh. Artinya kalimat-kalimat yang seperti itu kaget. Kemudian Abu Bakar datang melihat Nabi, mencium keningnya, mengatakan, engkau harum dan wangi dan baik, engkau hidup atau mati. Kemudian setelah itu keluar Abu Bakar dari rumah Nabi menuju ke masjid. Sahabat itu kumpul semuanya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Tidak mati selama-lamanya Allah. Yakin, sadar para sahabat. Kemudian dibacakan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibi fala yadurru shay'un wa sayajidu syakirin. Menangis para sahabat setelah dibacakan ayat ini, seolah-olah ayat ini lupa dari mereka karena sedihnya yang luar biasa. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi sudah meninggal, tetap sebagaimana nabi-nabi yang lain meninggal dunia. Tapi yang kita sembah Nabi Muhammad atau Allah? Allah yang kita sembah. Adukan dan tawakal kita kepada Allah. Jangan kepada keadaan, kepada Allah semua. Serahkan semua kepada Allah. Kamu sudah takdirnya meninggal dunia. Ya sudah Allah, ajal. tapi jangan ditakuti seperti sekarang ketakutan yang luar biasa sampai seolah-olah dia ini belajar bertahun-tahun nggak ada ilmunya, sudah hilang tuh ilmunya. Bertahun-tahun belajar, bertahun-tahun ngaji sampai hilang ilmunya. Antum orang beriman, beriman mestinya hamba. Masjid dibuka, sholat berjamaah dilaksanakan. Inilah rangka kita minta kepada Allah agar Allah menghilangkan wabah ini, mengangkat wabah ini. Siapa harus rapat? Harus rapat. Yang suruh Rasulullah SAW, antum taat kepada siapa? Antum umat Nabi Muhammad SAW, taat kepada Rasulullah, taat pemerintah, Rasulullah yang wajib kita ikut, rapat. Insya Allah gak akan kena penyakit, gak akan menular. Jutaan orang sudah sholat dengan rapat, gak ada masalah. Jutaan orang yang sholat ini, bukan satu dua orang. Tapi kenapa kita yang ngaji-ngaji pada takut? Kenapa yang ngaji yang takut? Yang gak ngaji tetap sholat, yang ke pasar tetap gak ada masalah. Kok kenapa yang ngaji yang takut ke masjid? Kenapa yang ngaji takut safnya rapat? Kenapa yang ngaji? Antum nih belajar apa selama ini? Belajar apa? Iman antum di mana? Ini yang terjadi sekarang ini seperti itu. Di beberapa tempat masjid yang belum dibuka masjidnya. Di beberapa tempat masih safnya renggang. Rasulullah menyuruh untuk merapatkan ke saf itu lebih dari 10 hadis. Katanya mengikuti Rasulullah SAW, cinta kepada Nabi, ikuti. Kenapa harus takut? Ini keterlaluan ini. Protokol kesehatan, itu di luar masjid tidak ada masalah. Dalam masjid tetap kita ikuti aturan Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya yang kita ikuti, bukan siapapun juga, bukan orang lain, bukan manusia, siapapun dia orangnya, yang kita ikut Rasulullah SAW. Ini penting dalam kita beragama, antum yakin bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Yang menghilangkan wabah ini hanya Allah. Tawakal kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan yang terbaik buat kita semuanya. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sekalian. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk poin yang baru ya. Bab ke 25. Iya. Bab yang ke-25 tentang Isra dan Mi'raj. Ahlussunnah mengimani bahwa Rasulullah SAW telah diisra'kan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dimi'rajkan naik ke langit dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Masih dalam keadaan sadar. Dengan dasar ayat Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang Allah berkahi sekitarnya, yang kami berkahi sekitarnya, agar kami menunjukkan dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Jadi dijalankan dengan ruh dan jasadnya. Kalimat abdihi, abdun, hamba, ya ruh dan jasad. Dimi'rajkan naik ke langit dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau SAW memasuki surga, melihat neraka, melihat para malaikat, mendengar pembicaraan Allah, bertemu dengan para nabi, dan beliau mendapatkan perintah sholat yang lima waktu sehari semalam, dan beliau kembali ke Mekah pada malam itu juga. Dari kisah Isra dan Mi'raj ini menunjukkan bahwa Allah itu adanya di mana? Adanya di atas. di langit di atas. Ini kan dari ahlul bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Mereka bingung Allah itu di mana. Sampai mereka takwil tentang Ar-Rahman al-Arsistawa. Sekarang ini Isra Mi'raj jelas ini. Hadisnya sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim mutawatir. Sekarang Isra Mi'raj sudah jelas. Diakui enggak oleh mereka itu Isra Mi'raj, Nabi Isra dan Mi'raj. Kalau mereka mengimani Nabi Mi'raj, berarti Allah di mana? Ya di langit. Allah di atas arsy. Dari ini aja udah batal tuh pendapat mereka yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, Allah enggak butuh tempat. Sekarang Nabi Mi'raj ini untuk apa? Untuk menerima perintah. Yang sholat yang lima waktu dan juga yang lainnya. Makanya orang kalau sudah menolak dalil akan bingung dia dan akan sesat. Orang kalau sudah menolak dalil dari Quran Sunnah pasti akan bingung dan pasti akan sesat. Antum ingat itu. Pasti akan bingung dan pasti akan sesat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, ini saya enggak bacakan bahasa Arabnya panjang ini, jadi saya langsung terjemahkan saja. Jibril telah datang kepadaku bersama buruk, yaitu hewan putih yang tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bighal. Hewan ini dapat meletakkan kakinya melangkah sejauh pandangannya. Beliau sedang bersabda, maka aku menaikinya hingga sampailah aku di Baitul Maqdis. Lalu aku turun dan mengikatnya dengan tali cincin pintu yang biasa dipakai oleh para nabi. Beliau sosok menuturkan, kemudian aku masuk ke Masjid Aqsa dan aku sholat dua rakaat di sana. Lalu aku keluar, kemudian Jibril membawakan kepadaku satu wadah khamr dan satu gelas susu. Maka aku memilih susu. Lalu Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih fitrah, kau telah memilih kesucian. Lanjut beliau SAW, kemudian buruk tersebut naik bersamaku ke langit. Maka Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Jibril tanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril tanya lagi, apakah dia telah diutus? Ia menjawab, dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril mohon dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Ia menjawab, Jibril. Ia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril lantas menjawab, Muhammad. Ia kemudian tanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus. Nabi melanjutkan, maka kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan dua orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang ketiga. Maka Jibril AS minta dibukakan pintu. Lalu ditanya lagi, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Lalu ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Menjawab, Muhammad. Tanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia pun menjawab, dia diutus kepadanya. Artinya telah diutus untuk bertemu dengan Allah SWT. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Yusuf. Ini di langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, yang telah dianugerahkan setengah dari ketampanan manusia sejagat. Kata Nabi, maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang keenam. Langit yang keempat. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang keempat. Maka Jibril AS minta dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Dia menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Kemudian ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Maka Jibril menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi, maka kami dibukakan pintu lalu bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Ini di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah azza wajalla telah berfirman untuknya, maksudnya untuk Idris, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, dalam surah Maryam ayat 57. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang kelima. Maka Jibril AS minta dibukakan pintu. Lalu ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Ini di langit yang kelima. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang keenam. Maka Jibril alaihissalam mohon dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia diutus kepadanya. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Ya, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang keenam. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang ketujuh. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Ditanya lagi, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dijawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Di jumlah malaikat banyak sekali, setiap hari 70 ribu malaikat, tinggal dihitung sampai nanti hari kiamat berapa itu, nggak terhitung sudah jumlahnya malaikat. Ini langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar di daunnya seperti telinga gajah dan besar buahnya seperti tempayan yang besar. Kata Nabi SAW, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah Azza wa Jalla memberi wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Nabi SAW melanjutkan, kemudian aku turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Aku menjawab, sholat 50 kali. Maka Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan, karena sungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Kata Nabi SAW, aku pun kembali kepada Rabbku. Lalu aku memohon, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Maka Allah mengurangi menjadi 5 sholat. Dalam beberapa riwayat disebutkan awalnya 50, kemudian Nabi balik lagi jadi 40, balik lagi jadi 30, balik lagi jadi 20, balik lagi jadi 10, kemudian jadi 5. Jadi berapa kali balik. Tidak ada berapa riwayat yang menyebutkan, ada yang menyebutkan sampai 5 kali balik, ada yang menyebutkan 3 kali balik, ada yang menyebutkan 2 kali balik. Jadi awalnya 50, kemudian dikurangi, kemudian setelah itu Allah mengurangi menjadi 5 sholat. Ini yang terakhir ini. Lalu aku kembali kepada Musa alaihi salam. Kemudian aku berkata kepadanya, Allah telah mengurangi dariku menjadi 5 salat. Musa mengatakan alaihi salam, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Rasulullah SAW berkata, aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan Musa alaihi salam, sehingga Rabbku mengatakan, ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailatin likulli salatin ashrun fadhalika khamsuna salatan wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in amilaha kutibat lahu ashran wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap salat mendapat pahala 10 kali, 10 lipat. Maka 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan lalu ia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan satu kejelekan namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka hanya dicatat sebagai 1 kejelekan. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian aku turun hingga bertemu dengan Nabi Musa AS. Lalu aku beritahukan kepadanya, maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Rasulullah SAW bersabda, lalu aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Imam Nuqayyim, hadis-hadis tentang mi'raj Nabi ke langit adalah mutawatir. Arti hadisnya diriwayatkan dari banyak sahabat, ke banyak tabi'in. Anda perhatikan di sini, ikhwanul fiddin, azakumullah. Tadi saya sebutkan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya. Kemudian yang kedua, bahwa ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Perhatikan nih, bicara Isra dan Mi'raj bicara tentang kekuasaan Allah SWT. Jadi kalau bicara soal kekuasaan Allah, ya hanya Allah yang mampu seperti ini. Gak bisa dinalar dengan akal, gak bisa. Gak bisa. Kita wajib mengimani. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang malam itu juga, berangkatnya malam, pulang malam. Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu naik ke langit. Kemudian malam itu juga pulang. Makanya pagi hari Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan juga kepada kaum musyrikin tentang ini. Waktu Nabi menyampaikan, kaum musyrikin mentertawakan Nabi karena menurut mereka gak masuk akal. Ketika Nabi menjelaskan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj malam itu satu malam, sebagian geleng-geleng kepala, sebagian tepuk tangan, sebagian pegang kepalanya begini, disebutin dalam hadis. Kemudian Nabi tetap menceritakan, bahkan ada yang mengatakan lagi, kalau engkau betul ke Masjidil Aqsa, sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Maka Allah langsung menunjuk kepada Nabi di depan mata Nabi itu, disebutkan cirinya tentang pintunya dan segala macam. Sampai orang yang pernah kesana dari orang-orang yang hadir di Mekah itu, ini benar cirinya katanya mereka. Tapi mereka tetap tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang murtad waktu itu. Kemudian sebagian lagi datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu enggak hadir waktu Nabi menjelaskan ini. Datang ke rumahnya Abu Bakar, menjelaskan sesungguhnya temanmu yaitu Muhammad mengatakan tadi malam itu dia berangkat ke Masjid Aqsa kemudian ke langit. Kata Abu Bakar, yang mengatakan siapa? Muhammad temanmu. Kalau dia mengatakan aku percaya lebih daripada itu, sejak itu dikatakan as-siddiq. Karena di sini bicara tentang apa? Tentang kekuasaan Allah. Tentang kekuasaan Allah. Apakah Nabi melihat Allah? Tidak. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kata Abu Dzar, aku bertanya, sa'altu Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun anna arahu. Cahaya, bagaimana aku melihatnya? Kata Imam Nawawi ketika memberikan syarah hadis ini, kata beliau, manau hijabuhu nur fa kaifa arahu. Hijabnya Allah itu cahaya, bagaimana aku melihat Allah? Jadi Nabi tidak melihat Allah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah, maka dia dusta. Faqad a'dama 'alallahi al-kiriyah. Maka dia telah berdusta atas nama Allah Taala. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis Muslim, lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut. Dalam riwayat Muslim, tidak akan ada seorang yang melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia, sampai dia masuk ke surga, baru dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi tidak melihat Allah. Yang Nabi lihat yaitu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang Nabi lihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap. Karena semua malaikat bersayap. Kemudian yang disebutkan dalam beberapa riwayat, karena riwayat ini banyak, Syekh Albani itu menulis kitab namanya Al-Isra wal Mi'raj wa dzikru ahadithihima wa takhrijha wa bayanu sahiha min saqimiha. Arti Isra dan Mi'raj yang disebutkan dalam hadisnya, takhrijnya dari hadis-hadisnya, dan juga penjelasan yang sahih dan yang dhaifnya. Banyak dibawakan riwayatnya, hadisnya mutawatir. Di antara yang disebutkan, oh, Nabi SAW memasuki surga, dan diperlihatkan semua tentang apa yang di surga itu, yang kenikmatan yang luar biasa. Kemudian Nabi berdiri di pintu neraka. Kata Nabi SAW, wa qumtu ala babin nar fa idza ammatu min daqalaha an-nisa. Aku berdiri di pintu neraka, yang paling banyak masuk ke neraka itu para wanita. Wa raaitu rijalan tuqradu shifahum bimaqarid min nar fa qultu ya jibril man haula. Qala haula khutaba'u min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatruna al-kitab afala ya'qilun. Kata Nabi SAW, aku berdiri di dekat pintu neraka, yang terbanyak yang masuklah wanita. Ini Allah perlihatkan dengan kekuasaan Allah Taala. Aku melihat juga orang-orang yang dia menggunting bibirnya, digunting bibirnya. Ini di neraka ini. Aku bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka itu?" Mereka itu para khatib, para penceramah dari umatmu. Mereka menyuruh manusia berbuat kebaikan, mereka melupakan diri-diri mereka padahal mereka membaca kitab. Apakah mereka tidak berakal? Jadi mereka nyuruh orang untuk berbuat kebaikan, dia sendiri enggak berbuat kebaikan. Kemudian kata Nabi lagi SAW, wa marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril. Qala haula illadina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Aku melewati lagi satu kaum yang mereka punya kuku, kukunya panjang dari tembaga, mereka cakar mukanya mereka, dicakar juga dadanya mereka. Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Artinya makan daging manusia, menggibah manusia, menggibah manusia. Wa yaqauna fi aradihim, dan merobek kehormatan mereka. Memfitnah, merobek, artinya mereka merusak nama baik orang. Itu. Memfitnah, menuduh, dan segala macam. Ini orang-orang yang nanti akan mencakar mukanya di hari kiamat. Kemudian kata Ibnu Abbas, wara'a syajarat zakum, dan Nabi melihat juga pohon zakum. Dan seterusnya banyak lagi disebutkan tentang apa yang Nabi lihat sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Mi'raj. Kemudian di antara yang Nabi terima ketika Mi'raj yaitu masalah salat yang lima waktu ini. Tapi Nabi juga menerima yang lain, seperti Nabi menerima dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Sebutkan. Itu dua ayat aman Rasul itu sampai akhir. Yang ketiga, wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummati syai'an. Dan diampunkan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Ibn Jarir, At-Tabari, dan juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Begitu juga Ibn Mas'ud menjelaskan tentang laqad ra'ahu nazratan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Nabi telah melihat sekali lagi, yaitu di Sidratil Muntaha. Dijelaskan oleh Ibn Mas'ud, Jibril. Yang dilihat oleh Rasulullah SAW yaitu Jibril, bukan melihat Allah, tapi melihat Jibril. Karena Allah, Nabi sebutkan dalam hadis Muslim, yaitu Nabi SAW bagaimana melihatnya sedangkan hijabnya adalah cahaya. Kemudian diartikan juga oleh Abdul Mas'ud lagi dalam riwayat Muslim Tabrani yang lainnya, yaitu kalimat walaqad ra'a min ayati rabbil kubra ra'a Jibril fi surati lahu 600 janah. Kemudian beliau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain yang besar, yaitu Nabi melihat Jibril dalam bentuknya yang asli dengan 600 sayap. Satu sayapnya disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, annal janah ma bainal masyriqi wal maghrib. Satu sayapnya itu sejauh timur dan barat. Jadi maka disebutkan bahwa malaikat Jibril itu menutup ufuk gitu. Jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang tanaman surga itu dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Maka disuruh kita memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah, mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir, At-Tabari, dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan yang lainnya. Ini diantara yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Ini kewajiban kita mengimani. Dalam masalah seperti ini, keimani, jangan banyak bertanya. Jadi kita mengimani tentang masalah seperti ini. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang perlu saya ingatkan di sini, yang pertama berkaitan dengan bahwa Nabi SAW bertemu dengan Allah, artinya bertemu dalam artian Allah memberikan wahyu kepada Nabi, tapi Nabi tidak melihat Allah dan menunjukkan bahwa Allah di atas. Kemudian diperintahkan sholat lima waktu, dan ini menunjukkan tentang pentingnya sholat yang lima waktu yang kita wajib untuk melaksanakannya. Kita perintahkan juga keluarga kita untuk sholat. Untuk sholat diperintahkan, yaitu ketika Nabi Mi'raj, menunjukkan pentingnya masalah sholat. Maka Nabi ingatkan kepada kita semuanya agar kita menyuruh anak kita sholat. Kalau sampai umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun suruh pukul. Kata Nabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak kamu sholat ketika umur 7 tahun, kalau 10 tahun belum mau sholat, pukul dia. Dan kita disuruh oleh Allah untuk menyuruh keluarga kita sholat, bukan disuruh yang lain, bukan disuruh puasa, sholat. Allah menyebutkan dalam surah Thaha di ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqimatu littaqwa. Perintahkan keluarga kamu sholat, sholat, perhatikan, ada sholat yang wajib ini, yang wajib yang suruh perintahkan sokong sholat. Dan sabarlah, kami gak minta rezeki dari kamu, dan kami akan memberikan rezeki kepada kalian dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Suruh sholat terus, setiap hari itu perintahkan sholat, yang lima waktu. Bangunkan subuhnya, bangunkan zuhur, perintahkan asar, maghrib, isya, setiap hari itu. Karena itu yang agama. Kalau enggak kita suruh sholat, dia perintahkan sholat, nanti akan lahir generasi yang enggak sholat. Kalau sudah enggak sholat, ya semuanya jelek udah. Ini tiang agama. Pertama dihisab pada hari kiamat, yang pertama kali apa? Sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumul qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha sairu amal wa idza fasadat fasadat sairu amal. Yang pertama dihisab pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya jelek, seluruh amalnya jelek. Yang pertama kali sholat, diperhatikan tuh. Sebab kalau kita nggak perhatikan tentang masalah sholat, nanti akan lahir generasi yang nggak sholat. Kalau udah nggak sholat, pasti sesat kalau nggak sholat. Dan ujung-ujungnya masuk neraka. Allah sebutkan dalam surah Maryam ayat 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Kemudian diganti generasi dengan generasi berikutnya yang mereka menyanyikan sholat, sia-siakan sholat. Wattaba'u syahwat, kalau sudah orang menyanyikan sholat, mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ghayya itu tempat neraka jahannam. Ghayya itu, ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Ini perhatikan, ini dari kisah Isra Mi'raj banyak faedah yang dapat kita ambil, puluhan faedah. Tapi yang penting ini masalah sholat. Seperti tadi juga yang harus diambil faedah yang tadi itu, Nabi melihat yang paling banyak masuk neraka wanita, maka dia banyak bertaubat kepada Allah dan terus dia berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada suaminya, karena jalan dia menuju surga dengan taat kepada suaminya. Juga Nabi menyebutkan tentang khatib-khatib para penceramah yang dia pintar ngomong tapi gak ngamalin. Ini banyak khutaba al-qawalun, pintar ngomong tapi dia enggak mengamalkan Islam ini. Waliyullah. Dan juga orang-orang yang sering membicarakan aib orang lain, kehormatan orang lain, menuduh. Itu nanti mereka akan masuk dalam neraka dengan berbagai macam keadaan yang jelek yang Nabi sebutkan tentang mereka itu. Waliyullah. Nasallallahu. Ya, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan, nasihat dan materi kajian bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Khotbah Islam, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda pendengar dan pemirsa yang akan secara langsung bertanya kepada Al-Ustaz, silakan bisa kirim ke pesan singkat 0819-896543 atau melalui telepon di 021-823-6543. Pertanyaan yang pertama kami ajukan dari pesan singkat terlebih dahulu. Nah, ada Bapak Aiman di Tasik yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menjelaskan syubhat yang menyebutkan bahwa mi'raj itu tidak menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas, karena Nabi Musa pun bercakap dengan Allah tidak di langit? Mohon jawaban dan nasihatnya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Kita ini jangan membawakan syubhat. Tidak boleh membawakan syubhat. Kalau sudah ada dalil, kita wajibnya sami'na wa ata'na. Jangan tuh dengarkan. Syubhat itu berbahaya, merusak hati, merusak akal, merusak keimanan kita. Ini kita baca hadis, tadi kita baca hadis. Saya sebutkan riwayatnya, riwayat Muslim, tapi Bukhari juga meriwayatkan, cuma enggak sempurna seperti, artinya tidak seluruhnya. Yang paling panjang meriwayatkan Muslim. Ahmad juga meriwayatkan panjang. Yang lain meriwayatkan. Hadisnya mutawatir. Kita wajib imani dan hadisnya sahih. Kalau sudah seperti ini, antum wajib imani, jangan layani lagi ada orang syubhat ngomong begini, enggak usah layani. Ini orang yang menolak tentang Isra Mi'raj. Itu orang-orang munafikin dan orang-orang filsafat dan yang lainnya. Itu jangan didengarkan, tidak ada manfaatnya. Dan antum bawakan syubhat dan jangan syubhat selama-lamanya. Dulu para ulama, kalau ada ahlul bid'ah, tokoh ahlul bid'ah mau bacakan ayat, itu tutup telinganya. Bukan didengarkan, kalau sekarang dengarkan, dilihat itu di media sosial. Wah, ini bagus bantahannya ini. Ini bagus ceramahnya, padahal sesat dan menyesatkan. Jangan dengarkan, jangan baca, jangan segala macam. Tinggalkan. Antum baca Quran, baca hadis, itu yang bermanfaat buat antum. Ini saya ingatkan untuk semuanya. Ya, jangan dengarkan syubhat. Jangan sok tahu, ingin tahu tentang akidahnya mereka, enggak usah. Nanti antum ikut nanti dengan mereka. Karena saya sudah berapa pekan yang lalu saya jelaskan itu. Ada orang yang hafal Quran, hafal bertemu dengan sahabat, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dibawakan di dalam mukaddimah kajian atau ya di mukaddimah kajian beberapa pekan yang lalu. Jadi itu aja yang perlu saya jelaskan. Kalau sudah ada nas, jangan antum bantah dengan syubhat. Jangan kata orang, ada pendapat orang ini, jangan bawakan itu. Antum buang sejauh-jauhnya. Antum imani dulu nih dalil ini, yakini, amalkan. Ini prinsip dalam kita beragama. Nah, yang lain. Untuk selanjutnya masih dari pesan singkat, ada Ummu Aisyah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kewajiban sholat Ustaz, bagaimanakah hukumnya atau wajibkah bagi seorang yang sudah sepuh, sudah sangat sepuh sekali, usia hampir 100 tahun dan sudah pikun, apakah masih ada kewajiban bagi orang tua untuk sholat, dan apakah ada kewajiban juga untuk keturunannya, anak atau cucunya, memberitahu mengenai waktu-waktu sholat kepada orang tua atau yang sudah sepuh tersebut Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Iya. Tentang kewajiban sholat, diwajibkan ya bagi orang yang berakal, yang dia sehat, dia sudah balig, itu kewajibannya. Karena kalau umpamanya dia sudah pikun, dia sudah beban taklifnya sudah enggak ada. Kan diangkat rufi al-qalam, diangkat pena itu dari tiga. Termasuk dari orang yang majnun hatta yaqil, yang gila sampai dia sadar. Artinya orang yang pikun, enggak bisa kita wajibkan, kita hanya menganjurkan aja. Kita ingin bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita mendoakan dia agar anak-anaknya begitu doakan. Cucunya juga doakan agar dia husnul khatimah. Kalau dia sudah kita ingatkan tetap enggak bisa, ya memang sudah pikun. Bagaimana? Enggak tahu lagi tentang kewajiban segala macam, sudah enggak ingat lagi dia. Itu dari rufi al-qalam. Kita hanya ingatkan semampu kita aja. Kalau dia laksanakan, bilang enggak laksanakan, enggak masalah. Dan juga ketika dia laksanakan juga enggak tahu apa yang dibaca oleh dia. Karena rufi al-qalam itu diangkat pena bagi orang seperti itu. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah dari umur pikun, kan su'ul kibar, umur pikun, Nabi berlindung kepada Allah Taala. Tentu setiap sholat juga kita berlindung kepada Allah dalam demikian. Wallahu'alam. Silakan yang lain. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Untuk selanjutnya kami angkat dari pertanyaan Pak Abdullah di Cileungsi yang bertanya, Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan neraka dan penghuni yang sedang disiksa. Yang jadi pertanyaan, apakah pada saat ini sudah ada penghuninya, ya Ustaz? Dan apakah hikmah yang terbesar dari hal tersebut? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Ya, tentang masalah yang seperti itu, kita wajib mengimani sesuai dengan nas. Artinya pada saat itu ditampakkan oleh Allah, dan Allah mau berkuasa untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Tapi apakah manusia ini sudah masuk surga, masuk neraka? Belum, karena belum ada hisab kan. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, baru setelah itu diizinkan orang untuk masuk ke dalam surga setelah hisab. Ada yang tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi akan masuk surga, Nabi ketuk pintunya. Siapa? Muhammad. Kata malaikat yang menjaga, aku diperintah yang pertama kali untuk engkau. Jadi yang pertama kali dibuka pintu surga untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pun neraka, ya, orang akan masuk neraka setelah adanya dikumpulkan di padang mahsyar.